semuanya telah berhenti. Dari sisi linangan air mataku, tanda I'm Bila terdengar lagu ini tergetar rasa hati menyayat dan menusuk hati. Nada kenangan dalam ingatan kala ia masih di sisiku. Kini dia pergi entah kemana. Mesranya saat itu dua insan memadu kasih. Nada kenangan tak ku lupa sampai daku menutup mata. Hati telah beku, nada kenangan tak ku lupa sampai. Bagai jamu

terasa dingin sekali, terasa dingin dalam hatiku. Sepi, sepi rasanya dalam hatiku. Bila kau tak ada, bila kau tak ada di sampingku, ku pandang ke langit yang kelam, tiada bintang maupun rembulan. Namun hatiku selalu kepadamu, meskipun awan gelap menutup pandanganku. Hujan, pandang ke langit yang gelap, tiada bintang maupun rembulan. Namun Tapi mengapa tak kunjung kembali? kau berbuat begitu. Sudah harapanku seiring dengan air mataku. Ku rela berkorban demi cinta. Tak akan ku dendam padamu. Walau hancur harapanku, ku coba terus untuk coba terus untuk thank you. dalam ingatan. Hanyalah ini pelepas rinduku untuk ayahmu, untuk ayahmu, untuk ayahku. Dalam kerindu. kau telah pergi tinggalkan daku sendiri, kasihku yang tersayang. Hancur sudah hati, sudah harapan hanyalah satu dirimu yang ku sayang dan ku manja. Thank you. takkan keluarkanlah hatimu kasih menghadapi dunia ini. Fitnah dan dengki selalu kan mengiringi. Tabah thank you. melihat engkau bersanding dengan teman hidupmu. Betapa hancur di dalam hatiku, musik dan lagu dalam hidup dan dalam mimpi. yang peduli aku. Kala ku bertemu pertama denganmu dalam hidup dan dalam mimpi, seperti pasti walau hati selalu sedih. Selembar harapan yang tertulis di hati ini menjadi kenyataan dalam kasih dan abadi. Oh.